dunia itu kita namamu kepadan dengan manianmu tungi kongsiran punang pula bayi kamar dungan dungan hasian pula namam bayi hajit niruhai ari saung doa hati bohado ujungi hubungan tahasian sayuri pujo itu setia ho sale delengon hape nama tua holong dikuriki sando haki bohado ujungi hubungan tahasian sayuri pujo itu setia ho sale Kolan hari cinta.